bebas untuk demo seni diriku. Air mataku sanggup katakan lebih banyak daripada pesan yang disampaikan semua kata. Yo, capital A and double much respect for ya. Kau selalu karyakan beat untuk 5/5. Meski jarak membentang, ambisi bukan halangannya. Roda 2 F1 set mengepas ke Bogor, Jakarta. Sahabat terbaik dalam mengejar mimpi. Teman terhebatku untuk dapat berdiri. Kawan yang tepat untuk sharing hal-hal kecil. Kuping yang pas untuk dengar rima Cypress Hill. Masih tergambar jelas alunan takdir. Kita lewati malam dengan sebotol bir. Bicara, tertawa, bertingkah semaunya. Sudah saatnya kau tenang di alam sana. Hari-hari yang kan ku jalani, kini semua kan terasa sunyi. Walau hampa pasti ku hadapi, ku ucapkan selamat jalan. Selamat jalan teman, semoga kau tenang. Semua canda tawa bayangmu takkan pernah hilang. Setiap langkah ku selalu ada. Sampai kini ku tak percaya ku telah tiada. Mungkin batu nisan pisahkan dunia kita. Namun ambisimu kan ku jaga selalu membara. Kepala doa yang selalu ku baca. Menemani langkahmu menuju singgah sana surga. Hari-hari yang kan ku jalani, kini semua kan adalah dirinya, dan kepadanya lah kau kembali sampai bertemu.